ayakra ayauda fil kufar ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ayukdhab wajhuhu fil nar. Betul-betul membenci masa lalunya. Dosa yang pernah dia perbuat di masa lalu itu menjadi parapin tobat nasuha yang dia lakukan. Benci dia untuk kembali ke masa lalu seperti bencinya kalau sampai Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bukan malah bangga sama dosa. Ini kan yang terjadi, banyak orang yang bangga dengan dosa. Ini yang paling bahaya ini. Ah, emang ada Ustaz orang yang bangga sama dosa? Ya ada. Contohnya bagaimana Ustaz? Noh lihat noh. Ada orang yang mesem-mesem habis pulang reuni, ketemu teman masa lalu, senyum aja dia. Ente senyum aja kenapa? Ingat dulu. Apa nih dulu, apa nih? Dulu waktu masih SMA dulu, nyolong bakwan di kantin. Nyolong bakwan dia ketawa. Itu yang dagang bakwan udah meninggal. Minta maafnya bingung, betul? Ruwet di padang mahsyar ratusan tahun kita cari manusia, urusan bakwan satu, betul? Kok bisa mesem dengan dosa di masa lalu? Atau mungkin perubahan yang kau rasa? Dulu waktu kau belum bertobat, batukmu saja temer nengok semua, betul? Pasar mana yang gak kenal dia? Waktu dulu, betul ya? Lawang dia gak datang, sendal dia pernah dipakai orang. Ada di depan parkiran motor. Wow, orang gak ada yang macam-macam. Tumben gak jahil, sendal siapa nih? Si Fulan. Ah. Tapi setelah dia bertobat, innalillah. Bahkan anak kecil pun seperti mencibir dia. Mencibir, cibir tau? Ya, bukan kecipir, lain lagi, lalap gitu ya. Mencibir yang dimaksud nih, ya ini seakan-akan meremehkan dia. Aduh, Ustaz, sakit betul hati saya diremehin sama anak kecil, Ustaz. Kalau dia tahu siapa saya, tuh, bangga sama dosa tuh. Bangga sama masa lalu. Senang cerita, kalau saya yang dulu sih. Kenapa? Ya aja gitu ya. Ini kan bahaya ya. Itu gak boleh tuh. Harusnya kalau kau ingat dosamu di masa lalu, menangislah. Karena indahnya taubat di masa yang akan datang, ketika kau bisa menyesal akan masa lalumu. Itu yang paling baik. Mungkin dosa beragam, tapi kalau dosamu ngefek sampai sekarang, tangisi. Karena orang yang bertobat dalam Islam seperti orang yang sudah enggak berdosa. Allah janji dengan bahasa yang mudah. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law ataitani bikurabil ardi khotoya, thumma lakitani la tusriku bi syai'an, la ataituka magfiratan mislaha. Janji Allah, Allah yang bilang, hei hamba-hambaku, kata Allah, law ataitani, kalau kau mendatangiku, bikrobil ardi khotoya, kau bawa dosa sebesar bumi yang kau pijak, seluas langit yang ada di atasmu, kau datang, kau seret dosa tersebut menghadapku, kata Allah, selama kau tak berbuat syirik, kau minta ampun kepadaku, ku datangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Maka tidak mau dia kembali ke masa lalunya. Terserahlah dunia mau bilang apa. Dia pengecut, dia WO dan lain sebagainya. Terserah. Lebih baik ditalak sama dunia ketimbang ditolak sama akhirat. Betul? Ini yang membuat Umar bin Khattab gemeter kalau berdoa. Tamparan ke pipi adik yang sedang mengaji itu menjadi sesalan dari tangannya. Sehingga membuat dia semangat untuk membantai leher musuh-musuhnya di medan tempur. Karena dia tahu tangan ini pernah menampar orang yang baca Quran. Maka tidak mau dia ulang lagi ini tangan untuk menzolimi kebenaran. Dia pakai untuk sebuah kebaikan. Lakukan. Kalau dulu tangan ini pernah menyakiti orang, demi Allah, tuntun ibumu putari Ka'bah. Pegang tangan ini, Bu. Pegang. Ini lampu hijau, Bu. Itu Hajar Aswad. Angkat tanganmu, Bu. Bismillah, Allahu Akbar. Ayo, Bu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah terus. Ini makom Ibrahim, Bu. Tempat berdiri Ibrahim ketika membuat Ka'bah, Bu. Ini Hijr Ismail, ini Al-Iraqi, ini Rukun Yamani, Bu. Sunnah kau sentuh dengan tangan kan atau kau lewat saja, Bu? Yuk, baca, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahi itu lebih baik ketimbang kau ulang dosa dengan tanganmu. Atau paling tidak kau tunjuki orang untuk sebuah kebaikan. Tarik tangan mereka, ajak berbuat yang baik. Itu lebih baik.